السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين والمسلمات، جماعة مسجد فتح الله Depok yang semoga senantiasa mendapatkan barakah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah merupakan nikmat yang besar yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kita, di mana Allah Jalla wa ala telah memberi kemudahan kepada kita sekalian untuk bisa hadir di dalam majlis ilmu ini, di dalam majlis zikir ini, untuk saling mengingatkan tentang agama kita, tentang hal-hal yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tentang kewajiban kita untuk berpegang teguh kepada kitabullah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan juga merupakan nikmat yang sangat besar yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kita, bahwa pada hari-hari ini insyaallah taala kita akan mengadakan daurah al-masyayikh, baik daurah yang sifatnya umum, demikian pula daurah al-asatidah yang akan diadakan di tempat ini, di Masjid Fathillah ini. Demikian pula daurah-daurah umum yang lainnya yang akan didatangi oleh para masyayikh kita ke beberapa wilayah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keberkahan dari acara ini dan semoga Allah Azza wa Jal memudahkan terselenggaranya acara ini hingga selesai. Dan ini merupakan nikmat yang besar, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Nikmat menuntut ilmu. Nikmat mengkaji Islam. Nikmat mempelajari kitabullah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kenikmatan ini melebihi kenikmatan-kenikmatan dunia yang lainnya. Mungkin kita telah banyak merasakan nikmat dunia. Nikmat rezeki, nikmat harta, nikmat jabatan, nikmat tinggal bersama dengan keluarga, dan nikmat-nikmat yang lainnya. Namun di antara nikmat yang paling besar yang Allah Jalla wa'ala berikan kepada seorang hamba adalah nikmatul hidayah. Nikmat seorang hamba yang diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan diberi kemudahan untuk memahami kitab Allah Azza wa Jal, memahami sunnah Rasulnya Sallallahu alaihi wasallam, lalu mengamalkannya dalam kehidupannya. Sebab kenikmatan inilah yang akan membawa kepada kenikmatan yang kekal dalam kehidupan akhirat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam beliau berpesan kepada umatnya untuk berpegang teguh dengan kitabullah Subhanahu wa ta'ala dan sunnah nabinya sallallahu alaihi wasallam, dan tidak memungkinkan bagi seseorang untuk berpegang teguh dengan keduanya kecuali dengan mempelajarinya, memahami makna yang terkandung di dalamnya, lalu kemudian mengamalkannya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dalam kitabnya Al-Mustadrak, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada umatnya, "Taraktu fikum amrayn ma in i'tasamtum bihima lan tadhillu abadan." Kitab Allahi wa sunnati. Aku telah tinggalkan untuk kalian dua pedoman yang selama kalian berpegang teguh dengan keduanya, kalian tidak akan tersesat selama-lamanya. Kitab Allah, Al-Quranul Karim. Demikian pula sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Oleh karenanya ma'asyara al-muslimin wal-muslimat, hendaknya kita bersungguh-sungguh dalam mempelajari kitab Allah, membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, mempelajari kandungan yang terdapat di dalamnya. Ini jauh lebih baik, jauh lebih mahal daripada harta yang diraih oleh seorang hamba dalam kehidupannya. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dari sahabat Uqbah bin Amir radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan, kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa nahnu fi suffah. Satu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar, dan ketika itu kami sedang berada di As-Suffah, salah satu bagian dari Al-Masjidun Nabawi yang ditempati oleh kaum muhajirin yang mereka tidak memiliki tempat tinggal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar menemui mereka. Lalu kemudian beliau menyampaikan kepada para sahabatnya أيكم يحب أن يغدو إلى بطحان أو إلى العقيق فيأتي منه بناقتين كوماوين في غير إثم ولا قطع رحم. Siapakah di antara kalian yang senang untuk berangkat ke Buthan atau ke Al-Aqiq? Dua daerah yang dekat dari kota Madinah. Yang dahulu itu adalah pasar. Siapakah di antara kalian yang senang berangkat ke Buthan atau ke Al-Aqiq? Lalu kemudian dia pulang sambil membawa dua ekor unta kaumawain, dua ekor unta yang besar. Kaumawain yaitu yang memiliki punuk yang besar, menunjukkan bahwa unta ini unta yang besar dan unta yang memiliki nilai dan harga yang mahal. Siapa di antara kalian yang menginginkan itu? Datang ke pasar, lalu kemudian kembali, dan dia membawa dua ekor unta yang besar, tanpa dia melakukan perbuatan dosa. Yani dia tidak mencuri, dia tidak melakukan kezaliman, dan tanpa dia memutuskan silaturrahim. Maka para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, mereka mengatakan, ya Rasulullah, nuhibbu dzalik. Wahai Rasulullah, kami mencintai untuk bisa mendapatkan itu. Kami menyukai itu. Datang ke pasar, pulang sambil membawa dua ekor unta yang besar, yang menunjukkan harganya yang mahal. Kami menginginkan itu. Dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini menunjukkan bahwa tidak dilarang seseorang cinta kepada harta. Mencintai unta, mencintai kendaraan. Seseorang cinta kepada bahagian dari yang dia miliki dari dunia itu tidak mengapa. Boleh. Dan tabiat manusia demikian. Cinta kepada hal-hal yang berkaitan dengan dunia. Zuyyina linnasi hubbu syahawati minan nisa wal banin wal qadatir al muqantarah min al dhahabi wal fiddah ila akhir al ayat, bahwa telah dihiasi bagi manusia ini cinta kepada hal-hal yang secara tabiat manusia senang kepadanya, sejalan dengan syahwatnya, dari wanita, anak-anak, demikian pula harta yang melimpah, dari emas dan perak, kuda-kuda piaraan, hewan, pertanian dan seterusnya. Dan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Hubbiba ilayya min ad-dunya an-nisa wat-tib wa ju'ilat qurratu 'aini fi shalah." Telah dijadikan kecintaan kepadaku dari perkara dunia, wanita, wangi-wangian, dan dijadikan penyejuk hatiku adalah salat. Jadi mencintai bahagian dari dunia ini tabiat manusia, tidak mengapa, tidak terlarang. Yang tercela dan yang terlarang kalau seorang menjadi hamba dunia, dia tunduk kepada dunia. Dia rela menjual agamanya karena ingin mendapatkan bahagian dari dunia. Itu yang tercela. Itu yang tidak diperbolehkan. Maka para sahabat mengatakan, kami menyukai itu wahai Rasulullah. Bisa mendapatkan dua ekor unta. Sekedar datang ke Buthan atau ke Al-Aqiq. Kembali sudah membawa dua ekor unta yang besar. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam beliau mengatakan, la ayyaqdu ahadukum ila al-masjid fa ya'lam aw yaqra ayataini min kitabillah azza wa jall خير له من آية من ناقتين، وثلاث خير له من ثلاث، وأربع خير له من أربع من أعدادهن من الإبل. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, salah seorang kalian datang ke masjid. Salah seorang kalian datang ke masjid. Lalu dia mempelajari. Dia mengetahui. Dia membaca dua ayat dari Al-Qur'anul Karim. Itu lebih baik bagi dia daripada dua ekor unta. Dia mempelajari tiga ayat lebih baik daripada tiga ekor unta. Dia mempelajari empat ayat Allah subhanahu wa ta'ala dari kitabullah lebih baik daripada empat ekor unta. Dan begitu seterusnya sesuai bilangannya. Semakin banyak dia mempelajari kitabullah, mendalami ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala, maka itu jauh lebih baik dari sejumlah unta-unta yang dia miliki dalam kehidupan dunia. Perhatikan hadis ini, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan darbul mathal, sebuah perumpamaan untuk menghantarkan mereka bahwa di sana ada kehidupan yang lebih baik. Di sana ada simpanan yang lebih baik yang telah dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk para hamba-Nya yang mukmin yang beramal saleh. Mengalahkan kenikmatan dunia. Mengalahkan kenikmatan dunia. Kalau seandainya ada ya semacam sayembara gitu, bahwa barang siapa yang hadir pada malam ini menghadiri kajian di Masjid Fathillah Depok, maka dia akan mendapatkan sebuah mobil Innova keluaran baru. Kira-kira apa yang terjadi? Akan membludak ini sampai ke jalan sana nih. Ya. Namun permasalahannya, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, iman. Keimanan kita kepada perkara yang gaib. Keimanan kita kepada surga Allah subhanahu wa ta'ala. Keimanan kita kepada apa yang Allah Jalla wa'ala persiapkan kepada hamba-hambanya yang bertakwa kepada Allah. Semakin kuat keimanan seseorang, maka akan semakin kuat pula seorang hamba di dalam mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala, zahiran wa batinan. Namun kelemahan iman yang menyebabkan seorang berat datang ke masjid, berat menghadiri majalisul dzikir, majalisul ilm, berat mengkaji kitabullah dan sunnah rasulnya sallallahu alaihi wasallam, sehingga berat pula mereka melangkahkan kakinya untuk meraih hal-hal tersebut dalam keadaan begitu banyak ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala dan hadith-hadith Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan tentang besarnya keutamaan ilmu. Allah jalla wa ala berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah jalla wa ala mengangkat kedudukan dan derajat orang-orang yang beriman di antara kalian, dan orang yang diberi ilmu diangkat lagi beberapa derajat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Lebih tinggi kedudukannya di sisi Allah. Keutamaan orang berilmu. Keutamaan seorang yang semangat untuk mendalami agama Allah subhanahu wa ta'ala. Hal yastawi alladhina ya'lamun walladhina la ya'lamun. Apakah sama antara orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Jawabannya tentu gak sama. Dan cukuplah yang menunjukkan besarnya keutamaan ilmu yang disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ketika Allah jalla wa'ala memerintahkan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam untuk berdoa dan memohon kepadanya agar diberi tambahan ilmu. Allah Jalla wa'ala berfirman, wa qul rabbi zidni ilman. Dan katakanlah, ya Rabb, tambahkanlah kepadaku ilmu. Memohon penambahan ilmu. Bukan harta, bukan kedudukan, bukan sesuatu yang diraih dalam kehidupan dunia, namun ilmu. Yang dimaksud ilmu di sini adalah al-ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat, ilmu yang menghantarkan seorang hamba kepada hidayah, yang dengannya dia memahami agama Allah subhanahu wa ta'ala, dia mengerti al-halal wal-haram, dia mengerti kitabullah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beribadah dengannya. Mereka inilah yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim, barang siapa yang Allah azza wajal kehendaki kepada seorang hamba itu kebaikan, yufaqihu fid din, Allah jalla wa ala akan memudahkan dia untuk memahami agamanya. Itulah keutamaan ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Oleh karena itu, setiap jalan yang dilalui oleh seorang hamba untuk meraih dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat ini, ilmu syar'i ini, maka itu adalah jalan yang akan memudahkan hamba tersebut untuk memasuki al-jannah. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ila al-jannah." Barang siapa yang menempuh satu jalan untuk meraih ilmu, untuk mendapatkan ilmu, yaitu ilmu din, ilmu al-kitab was sunnah, ilmu agama, maka Allah Jalla wa'ala memudahkan dia untuk berjalan menuju surganya. Ini keutamaan yang besar ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kata para ulama, hadis ini, man salaka tariqan, barang siapa yang menempuh tariqan, jalan. Kalau kita pernah mempelajari ilmu nahwu, tariqan di sini disebut nakirah. Barang siapa yang menempuh jalan, an-nakirah. Dalam kaidah usul disebutkan, an-nakiratu fi siyaqil itsbati tufidul itlaq, bahwa nakirah dalam konteks penetapan maka itu memberi faedah sesuatu itu sifatnya mutlak, bersifat mutlak atau bersifat umum. Barang siapa yang menempuh satu jalan, jalan yang mana? Jalan yang mana saja. Dan jalan untuk mendapatkan ilmu itu banyak sekali. Maka dengan cara apapun, dengan wasilah dan sarana apapun yang ditempuh oleh seorang muslim yang dengannya dia mampu memahami kitabullah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka termasuk di dalam hadis ini. Jadi bukan yang dimaksud di sini jalan harus dengan kedua kakinya. Bukan itu. Namun jalan yang mana saja, salaka tariqan. Dan turuq wa wasail al-husul 'ala al-'ilm katsira walhamdulillah. Sarana untuk mendapatkan ilmu itu banyak. Apakah dengan cara membaca? Membaca kitab-kitab yang bermanfaat. membaca Al-Quran Al-Karim dan mempelajari tafsirnya, membaca tafsirnya, mempelajari hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, berserta dengan syarah-syarahnya, penjelasan-penjelasannya. Ini termasuk dalam keumuman hadis ini. Demikian pula seseorang yang mendengarkan audio yang menerangkan tentang ilmu. Masya Allah, dengan adanya media sosial, kita bisa memanfaatkan dalam kebaikan. Mendengarkan kajian-kajian para ulama, bahkan yang telah meninggal sekalipun, masih memungkinkan bagi kita untuk menuntut ilmu melalui kajian-kajian mereka yang terekam. Asy-Syaikh bin Baz, Asy-Syaikh Al-Albani, Ibnu Utsaimin, dan para imam-imam ahli sunnah wal jamaah, walhamdulillah. Atau termasuk di antara sarana untuk mendapatkan ilmu adalah mendatangi majlisul ilm, majlisul dzikir, dan mendatangi majlis ilmu di rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala tentu lebih afdal daripada seorang yang mendengarkan streaming misalnya dari rumahnya. Walaupun itu juga mendapatkan keutamaan, tapi tentu berbeda dengan keadaan seseorang yang bersungguh-sungguh untuk mendatangi dan menghadiri majalisul ilm. Walaupun jaraknya jauh, dia berupaya untuk mendatanginya. Kenapa? Karena yang dia cari bukan dunia, yang dia cari bukan popularitas, yang dia cari bukan kedudukan. Dia mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Dia mendatangi daurah, dia mendatangi kajian, dia mendatangi majelis ilmu karena yang diharapkan adalah Allahu Azza wa Jal memberi kemudahan untuknya untuk masuk ke dalam al-jannah. Itu yang menjadi niatnya, itu yang menjadi tujuan utamanya. Dan sekali lagi, mendatangi majalisul ilm di rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala itu jauh lebih afdal. Oleh karena itu, dalam riwayat Al-Imam Muslim dari hadis Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang keutamaan mereka yang berkumpul di rumah Allah jalla wa ala. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat alaihim as-sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah وذكرهم الله عز وجل في من عنده. Tidaklah berkumpul satu kaum di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah, yaitu masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Apa yang mereka lakukan di dalam rumah Allah? Mereka senantiasa melantunkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, saling mengajarkan ilmu di antara mereka, melainkan akan diturunkan sakinah ke dalam hati-hati mereka. Mereka merasakan ketenteraman, mereka merasakan kenikmatan berada di dalam majlis ilmu. Mereka diliputi rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan para malaikat mengitari mereka, dan Allah Jalla wa Ala menyebut mereka di hadapan makhluk yang mulia, di hadapan para malaikat. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam sahihnya dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Inna lillahi malaikatan yatufuna fit turuq." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki para malaikat. Apa yang mereka lakukan? Yatufuna fituruk, mereka berkeliling di dunia ini di berbagai wilayah. Dalam riwayat yang lain, sayyahina fil ard, mereka berkeliling di muka bumi ini. Apa yang mereka cari? Yabhathuna an majalisiz dzikir. Mereka mencari majelis zikir. Apabila disebutkan majelis zikir, di kalangan para ulama ussalaf yang dimaksud adalah majalis al-halal wal-haram. Majelis yang menerangkan tentang agama Allah. Hukum-hukum yang terdapat di dalam agama ini. Tentang halal dan haramnya sesuatu. Itu majalisul zikir. فَإِذَا وَجَدُوا قَوْمًا يَذْكُرُونَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ تَنَادَوْا هَلُمُّ إِلَى حَاجَتِكُمْ. Apabila mereka telah menemukan ada satu kaum yang mana mereka berzikir kepada Allah, mereka berkumpul untuk berzikir kepada Allah, bermajelis ilmu, maka mereka, para malaikat ini saling memanggil satu sama lain. Halummu ila hajatikum, ayo kemari kalian, inilah yang kalian cari, inilah yang kalian butuhkan. Mereka saling manggil satu dengan yang lain. Para malaikat saja, ma'asyarul ikhwah rahimakumullah, semangat dalam menuntut ilmu, semangat dalam menghadiri majalis dzikir. Padahal mereka adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa taat kepada Allah, jauh dari melakukan kemaksiatan. Dan kita sebagai manusia lebih butuh daripada mereka. Maka mereka saling memanggil. Fayahuffunahum biajnihatim ila samaid dunya. Maka mereka mengitari orang-orang yang ada di majelis tersebut dengan sayap-sayap mereka sampai ke langit dunia. Luar biasa. Karena keridhaan mereka terhadap para penuntut ilmu. Karena kecintaan mereka kepada orang-orang yang menghadiri majalisul ilm. Maka mereka mengitari orang-orang yang berada di dalam majelis ilmu tersebut dengan sayap-sayap mereka. Hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa para malaikat adalah makhluk tersendiri yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang juga memiliki fisik. Sebagaimana yang kita ketahui, Allah Jalla wa Ala menciptakan para malaikat dari cahaya dengan sifat-sifat tertentu, berbeda dengan kondisi manusia. Mereka juga memiliki tugas-tugas tertentu. Dan di antara para malaikat yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada yang tugasnya hanya mencari majalisul dzikir, majalisul ilm. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis ini. Fayas'aluhum rabbuhum 'azza wa jall. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada mereka, para malaikat yang selalu mencari majalisul dzikir, al-ilm ini, Allah bertanya kepada mereka, wa huwa a'lamu minhum. Allah lebih mengetahui, lebih berilmu dari malaikat ini. Allah Jalla wa Ala bertanya kepada mereka, "Ma yaqulu ibadi?" Apa yang dikatakan oleh hamba-hambaku itu? Maka para malaikat mereka mengatakan, "Yaqulun," mereka mengucapkan, "yusabbihunak wa yukabbirunak wa yahmadunak wa yumajjidunak." Mereka senantiasa bertasbih kepadamu ya Allah. Mereka bertakbir. Mereka senantiasa memujimu ya Allah. Mereka mengagungkanmu ya Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada mereka, "Hal ra'uni?" Apakah mereka pernah melihatku? Jawaban para malaikat, "La, wallah ma ra'auk." Demi Allah, mereka tidak pernah melihatmu ya Allah. Kata Allah, "Kaif law ra'auni?" Bagaimana seandainya kalau mereka melihatku? Kata para malaikat, "Law ra'auka lakanu ashadda laka ibadatan wa ashadda laka ta'ziman wa akthara laka tasbihan." Kalau seandainya mereka melihatmu ya Allah, maka mereka lebih bersungguh-sungguh lagi dalam beribadah kepadamu bersungguh-sungguh lagi dalam mengagungkan Engkau ya Allah, dan lebih memperbanyak tasbih kalau seandainya mereka melihatmu ya Allah. Tingkatan ihsan itu tingkatan yang tertinggi di dalam agama ini. Karena kita di dunia tidak seorang pun yang pernah melihat Allah Subhanahu wa taala. Tidak seorang pun. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga tidak melihat Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan dunia, dalam peristiwa Mi'raj. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala beliau ditanya, "Hal ra'aita rabbak?" Apakah engkau pernah melihat Rabbmu? Kata Nabi, "Nurun anna arah." Cahaya. Yani yang menjadi hijab, yang menjadi penghalang antara Allah Jalla wa'ala dengan hambanya. Cahaya. Bagaimana mungkin aku bisa melihatnya? Itu dalam kehidupan dunia. Adapun dalam kehidupan akhirat, maka Allah Subhanahu wa ta'ala memperlihatkan wajahnya di hadapan para hambanya pada yaumul qiyamah di dalam al-jannah bagi kaum mukminin. Dan itu merupakan nikmat yang terbesar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada ahlul jannah. Jadi tingkatan al-ihsan yang tertinggi. Apa itu tingkatan ihsan? An ta'budullah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan kau melihat. Sebab seorang yang beribadah dalam tingkatan ini, ihsan, menunjukkan kesungguhan dia dalam beribadah kepada Allah. Karena dia mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala melihatnya, senantiasa mengawasi apapun yang dia lakukan. Sehingga para malaikat mengatakan, kalau seandainya mereka melihatmu ya Allah, akan semakin bersungguh-sungguh mereka dalam beribadah kepadamu, dalam mengagungkanmu, memperbanyak tasbih. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala bertanya kepada mereka, "Ma yas'aluni?" Apa yang mereka minta dariku? Maka para malaikat mengatakan, "Yas'alunakal jannah." Mereka memohon kepadamu agar mereka diberi surga. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala bertanya kepada para malaikat, "Hal ra'uha?" Apakah mereka pernah melihat surga? "La wallah ma ra'uha." Kata para malaikat, demi Allah mereka gak pernah melihat al-jannah itu. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala bertanya kepada mereka, "Kaifa law ra'auha?" Bagaimana kalau seandainya mereka melihat al-jannah itu secara langsung? Kata para malaikat, "Law ra'auha lakanu ashadda 'alayha hirsan wa ashadda laha talaban wa 'azama fiha raghbatan." Kalau seandainya mereka melihat al-jannah itu, maka mereka akan semakin bersemangat lagi dalam beribadah untuk meraih al-jannah tersebut. Dan mereka akan semakin bersemangat lagi untuk memohonnya. Dan mereka akan semakin rindu untuk mendapatkannya. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala bertanya lagi kepada para malaikat, "Mimma yata'awwadzun?" Dari apa mereka berlindung diri? Maka dijawab oleh para malaikat, "Ya ta'awwadzuna minan nar," mereka berlindung diri kepadamu ya Allah dari api neraka. "Hal ra'auha?" Apakah mereka telah melihatnya? "La wallahi ma ra'auha." Demi Allah mereka belum pernah melihatnya. Kata Allah, "Kaifa law ra'auha?" Kalau seandainya mereka melihatnya, apa yang mereka lakukan? Kata para malaikat, "Law ra'auha lakanu ashadda minha firaran wa ashadda laha makhafatan." Kalau seandainya mereka melihat neraka itu, mereka akan lebih bersemangat lagi untuk meninggalkannya dan lebih takut lagi pada neraka itu. Perhatikan dalam hadis ini bahwa orang-orang yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan yang dipuji oleh para malaikat ini, mereka adalah hamba-hamba Allah yang beribadah kepada Allah, mengharapkan surga, cinta untuk menjadi ahlul jannah, dan mereka takut dari api neraka. Ini sifatul mukminin. sifat hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan di dalam banyak ayat-ayat Allah Jalla wa ala, bahwa sifat kaum mukminin mereka raghbah wa rahbah. Raghbah terhadap al-jannah, rindu untuk menjadi ahlul jannah, dan mereka takut dari siksaan neraka. Tidak seperti yang difahami oleh sebagian kaum sufiyah yang mengatakan bahwa seorang beribadah enggak boleh karena mengharapkan surga dan takut dari neraka. Tidak, hadis ini justru menerangkan bahwa sifat hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang saleh adalah yang mengharapkan surga Allah dan takut dari nerakanya. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa ushidukum anni ghafartu lahum. Aku mempersaksikan di hadapan kalian wahai para malaikat bahwa aku telah mengampuni mereka itu yang hadir di majelis ilmu tersebut. Aku telah mengampuni mereka. Ada salah seorang dari malaikat bertanya kepada Allah, fihim fulan laysa minhum innama ja'a li hajah. Di antara yang hadir dalam majelis ilmu ada si fulan, orang ini datang bukan bertujuan untuk duduk di majelis ilmu, bukan bertujuan untuk menuntut ilmu, tapi dia datang karena ada keperluan tertentu. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, humul julasa la yashqa bihim jalisuhum. Mereka adalah teman-teman duduk yang tidak rugi, tidak merugi, tidak sengsara orang yang duduk bersama dengan mereka. Mereka pasti mendapatkan manfaat. Mereka termasuk di antara hamba-hamba Allah yang dikitari oleh para malaikat, yang diliputi rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka ini menjelaskan kepada kita besarnya keutamaan menghadiri majelis ilmu. Isya. Adzan dulu. Ayuhal ikhwatu wal akhwatu fillah. Dari hadis yang kita terangkan tadi menjelaskan kepada kita sekalian besarnya keutamaan ilmu dan agungnya ilmu yang dituntut oleh seorang muslim tatkala ilmu tersebut menjadi sebab dia semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ilmu inilah yang membedakan ibadah yang dilakukan oleh seorang hamba. Seorang yang berilmu, yang memahami agama Allah Subhanahu wa taala, dia akan semakin takut kepada Allah dan semakin bersemangat untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dia beribadah kepada Allah di atas hujjah, sehingga menyulitkan bagi para syaitan untuk memalingkannya dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya berbeda antara ibadatul alim dengan ibadatul jahil. Ibadah yang dilakukan oleh seorang yang berilmu itu senantiasa di atas dalil-dalil dan hujjah yang jelas, di atas bimbingan, sehingga gerakan-gerakannya, amalan-amalannya sejalan dengan syariat. Ketika dia salat berdasarkan ilmu. Ketika dia menunaikan ibadah haji, maka dia menunaikannya juga berdasarkan ilmu. Ketika dia berjual beli, maka dia berjual beli dengan ilmu. Dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ilmu tersebut. Berbeda halnya dengan seorang yang sekedar semangat dalam beribadah namun tidak dibangun di atas dasar ilmu. Orang-orang yang semacam ini begitu mudahnya mereka dipalingkan dari jalan Allah Subhanahu wa taala, karena dia akan terjatuh ke dalam penyimpangan, dia terjatuh ke dalam bid'ah dalam keadaan dia menyangka bahwa dia sedang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang menyebabkan terjadinya penyimpangan dari ahlul bid'ah, disebabkan karena jahilnya mereka terhadap kitab Allah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kejahilan adalah merupakan penyakit yang kronis yang menimpa seorang ahli ibadah. Sangat mudah bagi syaitan untuk memalingkan hamba tersebut dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Namun seorang yang berilmu, apabila dia menuntut ilmu tersebut dengan ikhlas, mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala dengan penuh kesungguhan, dia menuntut ilmu karena mengharapkan apa yang ada di sisi Allah, dari ampunannya, dari keridhaannya, dari jannahnya, maka Allah Jalla wa'ala pasti akan mengarahkan dia kepada kebaikan. Sebab Allah Jalla wa'ala berfirman, وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. Orang-orang yang bersungguh-sungguh untuk berjalan jalan kami, dia melakukannya dengan ikhlas, mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, kami pasti akan menunjukkan dia untuk berada di jalan-jalan kami tersebut, subulus salam, jalan-jalan keselamatan, jalan-jalan yang menghantarkan seorang hamba kepada as-sirat al-mustaqim. Al-Hafidh Ibn Rajab Al-Hanbali rahimahullah taala, beliau mengatakan, la tariqa ila ma'rifatillahi wal wusul ila ridwanihi wal fawzi biqurbihi wa mujawaratihi fil akhirah illa bil ilmin nafi' alladhi ba'atha Allahu bihi rusulah wa anzala bihi kutubah. Tidak ada jalan untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala dan sampai kepada keridhaannya dan meraih kemenangan dengan kedekatannya dari Allah dalam kehidupan akhirat, kecuali dengan al-ilmun nafi', kecuali dengan ilmu yang bermanfaat, yang dengannya Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasulnya dan menurunkan kitab-kitabnya. Itulah yang akan membawa seorang hamba kepada ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa taala harus dengan ilmu. Pelajari kitabullah, pelajari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang nama-nama Allah, tentang sifat-sifat Allah. Semakin banyak dia mengenal nama dan sifat-sifat Allah, maka dia semakin cinta kepada Allah dan semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin dia mengagungkan Allah tabaraka wa taala, mempelajari hukum-hukum yang terdapat di dalam syariatnya, lalu beribadah dengannya, maka semakin dia mendalami al-ilmun nafi', ilmu yang bermanfaat tersebut, maka semakin dia mengenal Allah dan semakin dia mengetahui bagaimana cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah yang benar, ibadah yang dibangun di atas prinsip mahabbatullah wa ta'zimuhu, cinta kepada Allah, pengagungan terhadap Allah, sekaligus takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Hakikat dari ilmu adalah khasyatullah. Hakikat dari ilmu adalah takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Rajab, al-ilmu thamaratuhu khasyatullah. Ilmu itu buahnya adalah takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Jalla wa Ala, innama yakhsha Allah min ibadihi al-ulama. yang takut kepada Allah adalah para ulama. Semakin bertambah ilmunya, maka semakin takut dia kepada Allah. Semakin bersungguh-sungguh dia dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ilmu inilah yang bermanfaat, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Apabila seseorang mempelajari ilmu ini, namun tidak semakin mendekatkan dirinya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka hendaknya dia mempertanyakan dirinya. Ada sesuatu, ada penyakit di dalam dirinya yang harus dia bersihkan. Sebab ilmu yang hakiki, ilmu yang bermanfaat, itu pasti akan semakin menambah rasa takutnya seorang hamba kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, wa kafa bi khasyatillahi ilma wa kafa bil ikhtirari billahi jahla. Cukuplah rasa takut seseorang kepada Allah, itulah ilmu. Dan cukuplah kelalaian seseorang dari beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka itu adalah kejahilan. Kejahilan menyebabkan seorang jauh dari Allah. Diriwayatkan pula dari Abdullah ibn al-Mubarak rahimahullah, beliau mengatakan, aktsarukum ilman yambaghi ayyakuna ashaddahum khasyatan lillah. Orang yang paling banyak ilmunya di antara kalian, sepantasnya, selayaknya dia menjadi hamba yang paling besar rasa takutnya, yang paling kuat rasa takutnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan cara itulah kita mengenal Allah, dan dengan cara itulah kita beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kata al-allamah as-sa'diyu rahimahullah, al-ilmu bihi yu'rafullah wa bihi yu'bad. Dengan ilmu ini kita mengenal Allah, dan dengan ilmu ini kita beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga apa yang kami sampaikan pada pertemuan kita di malam hari ini menjadi penyemangat bagi kita sekalian untuk bisa menghadiri kajian-kajian dan daurah, terkhusus daurah kali ini dengan kedatangan para masyayikh hafizahumullah ta'ala. Semoga memberi manfaat kepada kita sekalian. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.